Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita adalah agar kita senantiasa berhias dengan akhlak al-karimah, dengan akhlak-akhlak yang mulia, dan menjauhi al-akhlak as-sayyi'ah, akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang buruk. La siyama thullabul ilm, apalagi para penuntut ilmu, para pengemban dan pembawa ilmu, sudah semestinya mereka terdepan dalam berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia dan terdepan dalam menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Dan di antara akhlak yang mulia adalah as-sabr, sikap sabar, sifat selalu bersabar dalam menjalani ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabar dalam menjauhi dan meninggalkan Subhanahu wa ta'ala larang, dan juga sabar di dalam atau ketika tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang tidak mengenakan, kesempitan, kesulitan, kesusahan, dan musibah yang lainnya. Kewajiban bagi kita adalah untuk bersabar, menerima ketetapan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kita tetap nahtasib mencari atau mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan musibah tersebut. As-sabr ayuhan nas huwa min akhlaq al-karimah, termasuk daripada akhlak-akhlak yang mulia. Bahkan as-sabr adalah sayyidul akhlak, sayyidnya akhlak-akhlak yang mulia. Tidaklah akhlak-akhlak yang lain dari akhlak-akhlak yang mulia, melainkan kembalinya adalah kepada akhlak as-sabr. Dan as-sabr atau kesabaran adalah pondasi akhlak yang terpuji. Ketika seseorang sudah mampu untuk berhias dengan sifat as-sabr, sabar, maka akan mudah baginya untuk bersifat atau berhias dengan sifat-sifat yang mulia yang lainnya. Karena sifat sabar adalah merupakan bibit kebaikan, sehingga mudah bagi dia ketika telah memiliki bibitnya untuk dia berhias dengan akhlak-akhlak yang lainnya dari akhlak-akhlak yang mulia dan menjauhi dari akhlak-akhlak yang tercela. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan tentang as-sabr, kesabaran, di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan kurang lebih Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam 90 tempat lebih, dalam 90 ayat lebih Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sabar dan wajibnya untuk bersabar. Dan wajibnya bersabar dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Madarij atau Madarij Salikin, bahwasanya sabar adalah wajibun bi ijma'il ummah. Sabar itu wajib berdasarkan ijma' umat Islam ini. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang sabar, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan-keutamaannya yang akan diperoleh bagi orang yang mau bersabar. Allah sebutkan keutamaan derajat dan kebaikan bagi orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu orang-orang yang sabar ketika terkena musibah, sabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka salawat dari Rabb mereka, salawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah pujian dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka salawat dari Rabbnya, wa rahmah, dan bagi mereka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini keutamaan atau salah satu dari keutamaan orang-orang yang mau bersabar. Dan banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menggandengkan sabar dengan salat. Ini menunjukkan pentingnya as-sabr, kesabaran digandengkan dengan amalan yang mulia, amalan salat. amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kewajiban amalan tersebut langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui malaikat Jibril, menunjukkan agungnya amalan salat. Bahkan salat adalah rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadah. Yang tidak asing bagi kita tentang agungnya dan mulianya amalan salat, tingginya kedudukan amalan salat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya perjanjian antara aku dengan mereka adalah salat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ini menunjukkan mulianya dan tingginya amalan salat. Allah gandengkan kesabaran dengan amalan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bersabarlah, wasta'inu, mintalah kalian pertolongan dengan melakukan kesabaran, dengan sabar dan melakukan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allah gandengkan sifat sabar dengan amalan yang mulia, amalan yang tinggi kedudukannya yaitu salat. Ini menunjukkan bahwasanya sabar ini memiliki kedudukan yang tinggi. Sehingga dikatakan sayyidul akhlak. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan amalan kesabaran salah satu amalan yang boleh kita meminta pertolongan dengannya. Jadi isti'anah, meminta pertolongan itu ada beberapa macam. Nah, diantara salah satunya dari isti'anah yang diperbolehkan, isti'anah dengan amalan. Meminta pertolongan dengan melakukan amalan. Dalilnya ayat ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan melakukan sholat. Dengan berhias dengan sifat sabar dan melakukan sholat. Dan tidak asing bagi kita dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan sifat sabar. Bisa antum buka dalam kitab-kitab hadis, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin atau kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau yang lainnya dari kitab-kitab hadis. Tidak asing bagi kita tentang keutamaan-keutamaan orang yang mau sabar. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim alaihi rahmatullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما يصيب المسلم min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adan wala gham hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang muslim itu menimpa kepadanya rasa lelah letih atau penyakit atau kesusahan atau kesedihan atau gangguan penyakit atau kegundah gulanaan atau penderitaan sampai-sampai duri yang menusuk di tubuhnya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan dari dosa-dosanya. Bagi yang sabar ketika mendapatkan musibah tersebut. Ini salah satu keutamaan bagi orang yang sabar ketika terkena musibah. Dia sabar. Apapun yang menimpanya dari perkara-perkara yang tidak mengenakan dia. Kesusahan, kesedihan, rasa lelah, letih, penderitaan, penyakit, dan seterusnya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan dosa-dosanya karena sebab musibah tersebut yang dia alami dan dia sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Dia sabar dalam menghadapi musibah yang menimpanya. Maka pelajaran penting bagi kita untuk kita senantiasa memiliki sifat sabar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terlepas atau sering kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Kesusahan, penderitaan, kebangkrutan kadang, dan seterusnya. Gangguan, musibah, sakit, terkena ini, terkena itu. Maka penting bagi kita untuk terus belajar. Belajar dan belajar untuk menanamkan sifat sabar. Tidak mudah mengeluh. Tidak mudah berontak. Tidak mudah menyalahkan ini dan itu. Karena tidak ridho dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Hendaknya kita senantiasa sabar. Apalagi dalam menjalani keistiqomahan di atas dakwah ini. Yang sudah merupakan sunnatullah. Harus menghadapi musuh-musuh. Harus ada ujian. Harus ada cobaan. Sebagaimana telah diuji pendahulu-pendahulu kita, para anbiya wassolihun, para nabi dan orang-orang soleh, mereka yang telah lebih dahulu mendapatkan ujian-ujian, bahkan ujian mereka lebih berat. Bagaimana dalam hadis yang sahih, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal yubtala rajulu bihasabi dini. Manusia yang paling berat ujiannya, cobaannya adalah para nabi, para anbiya. Kemudian setelah mereka dan yang setelah mereka. Yang semisal mereka dan yang semisal mereka. Dari kalangan para solihun. Orang-orang soleh. Dan seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Keimanannya. Wa in kana fi dinihi salbun ishtaddal bala. Wa in kana fi dinihi raqiq yubtala rajulu bihasabi dinihi. kalau imannya kuat, agamanya kuat, maka semakin berat ujiannya. Dan kalau imannya rendah, lembek, maka dia diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Para Nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka diuji dengan ujian-ujian yang berat. Sebagaimana juga dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala?" Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Yang paling berat musibahnya, cobaan yang diterimanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-anbiya," mereka adalah para nabi. Kemudian ditanyakan lagi oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, thumma man?" Kemudian setelah para nabi siapa ya Rasulullah? Yang paling berat ujiannya. Kemudian beliau menjawab, "Thumma salihun," kemudian orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang mengikuti para nabi tersebut juga akan mendapatkan ujian berat sesuai dengan kadar agama mereka, kadar keimanan mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma salihun laqad kana ahaduhum yubtala bil faqri hatta ma yajidu illa al aba'ah yajubuha fayalbasuha wa yubtala bil qummal hatta yaqtulah wala ahaduhum kana ashadda farahan bil bala min ahadikum bil ata." Kemudian orang-orang saleh, mereka yang paling berat ujiannya. Sungguh, salah seorang dari mereka, dari orang-orang saleh, mereka diuji dengan kefakiran. Mereka diuji dengan kefakiran, tetapi sabar dengan kefakiran. Hatta ma yajidu ilal aba'ah yajubuha fayalbasuha. Sampai-sampai mereka tidak memiliki kecuali kain yang dipotong tengahnya kemudian dipakaikan di badannya. Kain, sehelai kain yang dipotong tengahnya kemudian dipakaikan ke badannya untuk menutupi badannya atau auratnya. Tidak ada yang dia miliki kecuali ini. Wa yubtala bil kummal, dan bahkan sampai-sampai di antara mereka ada yang diuji dengan kummal, kutu. Hatta yaktulah, sampai kutu-kutu tersebut membunuhnya. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala ahaduhum kana ashadda farahan bil bala min ahadikum bil ata." Sungguh mereka-mereka ini, atau salah seorang dari mereka ini, orang-orang saleh yang diuji dengan ujian yang berat, sampai-sampai diuji dengan kutu penyakit yang penyakit tersebut membunuhnya atau menyebabkan dia meninggal dunia, diuji dengan kefakiran, penuh dengan kekurangan dari sisi ekonomi, sampai-sampai tidak memiliki pakaian kecuali satu helai yang dipotong di tengahnya untuk dipakai menutup auratnya. Namun mereka, atau salah satu di antara mereka atau dari mereka ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana ashadda farahan bil bala min ahadikum bil ata." Mereka itu sangat gembira ketika mendapatkan musibah. Lebih besar gembiranya mereka daripada gembiranya kalian ketika kalian mendapatkan hadiah. Orang dapat hadiah senang, gembira. Namun kegembiraan mereka, orang-orang soleh, ketika mendapatkan al-bala, "Kana ashadda farahan bil bala," mereka itu lebih senang ketika diuji dengan bala, ujian, melebihi kesenangan kalian ketika kalian mendapatkan hadiah. ini kondisi dan keadaan orang-orang soleh. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang menunjukkan tentang fadilatus sabr, keutamaan akhlak atau sifat sabar. Maka sudah selayaknya dan semestinya kita untuk melatih diri-diri kita untuk sabar lebih dalam menjalani dakwah ini, dakwah yang mulia ini, yang ketika kita mungkin belum mengenal dakwah, ya, apa saja kita lakukan, nggak kenal haram, ya. Namun ketika mengenal dakwah, mengenal ilmu, ya, maka kita terbatas. Tidak sembarangan beraktivitas, tidak sembarangan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, memandangkan mata, ya, memasang telinga untuk mendengar, tidak sembarangan. Karena ada perkara-perkara yang haram untuk dilihat, ada perkara-perkara yang haram untuk didengar, ada tempat-tempat yang haram kita berjalan kepadanya. Ada barang-barang yang haram untuk kita sentuh. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Nah, isbiru, sabar. Sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sabar juga dalam menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Sabar dalam menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ketika seseorang dulu sebelum mengenal dakwah, sebelum dia mengenal ilmu, dia melakukan usaha yang masya Allah sukses, ya, bergelimang dengan harta, tetapi setelah mengenal dakwah, ternyata diketahui usahanya itu adalah usaha yang haram, berkaitan dengan riba lah, berkaitan dengan gharar lah, dan seterusnya. Sehingga dia harus banting setir. Yang tadinya bos riba, nah banting setir jadi penjual misalkan, atau pedagang, pedagang bakso lah atau apalah. Yang tadinya dia hidup bergelimang dengan harta, setelah mengenal ilmu, maka dia harus menghadapi yang namanya al-faqr. Karena harta yang didapatkan itu dari jalan yang haram. Dan dia telah menjauhi maisyah yang haram tersebut. Ia mengharuskan dia untuk sabar menghadapi kefakiran. Maka isbiru alal faqr. Susah mencari maisyah yang halal misalkan. Banyak saingan dan lain sebagainya. Wasbiru alal faqr. Maka sabar di atas kefakiran. Para tulabul ilm, penuntut ilmu yang konsentrasi, belajar, menghabiskan waktunya dan umurnya untuk ilmu siang dan malam, dan mengajarkan ilmu sehingga dia tidak leluasa seperti yang lainnya leluasa mencari maisyah, maka isbiru alal faqr, sabar di atas kefakiran. Maka sungguh apa yang antum cari yaitu ilmu itu lebih mulia daripada harta yang mereka cari. Ilmu yang antum bergelut setiap hari dengannya itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. maka sudah seyogianya bagi seorang muslim ataupun muslimah untuk melatih dirinya berhias dengan sifat sabar. Demikian pula para istri sabar dengan kefakiran suaminya, yang mungkin suaminya dulunya banyak uang karena usaha apa saja dia ambil. Setelah mengenal ilmu, maka dia pilih-pilih sehingga tidak semoncer dulu usahanya. Sabar dengan kefakiran sebagaimana sabarnya para istri-istri Nabi menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam rumah, dari kekurangan-kekurangan ekonomi. Sabar. Kalian bisa baca sendiri hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya, tentang ekonomi beliau. Di dalam rumah tangganya, maka hendaknya kita meneladani mereka. Sabar. Seperti mereka bersabar dalam menghadapi kekurangan atau kefakiran. Dan ketahuilah bahwasannya ada suatu kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa diraih oleh seseorang dengan sabar, walaupun amalan dia tidak seberapa. Kedudukan tersebut tidak bisa dicapai dengan amalan, akan tetapi dicapai dengan asobar, kesabaran, yaitu diujinya dia dengan perkara-perkara yang tidak mengenakannya. Diuji dengan musibah-musibah sampai dia mendapatkan kedudukan tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ar-rajula la yakunu lahul manzilatu 'indallah fama yabluha bi'amal." فَلَا يَزَالُ اللَّهُ يَبْتَلِهِ بِمَا يَقْرَحْ حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِيَّهَا. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seseorang atau ada seseorang yang dia memiliki kedudukan di sisi Allah, kedudukan tersebut tidak dia dapatkan karena melakukan amalan, akan tetapi kedudukan tersebut dia dapatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menerus mengujinya, menimpakan musibah kepadanya, menimpakan perkara-perkara yang tidak dia sukai. Allah uji dia terus menerus. Hatta yaballighahu iyyaha, sampai ujian-ujian yang dia hadapi, kemudian dia sabar menghadapi ujian-ujian tersebut. Kesabaran itu menyampaikan dia kepada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kedudukan yang tidak bisa dicapai dengan suatu amalan, tetapi dengan sabar dalam menghadapi ujian. Taib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya sabar yang demikian keadaannya yang bisa mendatangkan keutamaan dan bisa meraih kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sabar yang dia lakukan dengan ikhlas. Sabar yang dia lakukan dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim." Dan orang-orang yang sabar karena mengharapkan wajah Rabb-nya. Sabar, ikhlas dalam sabarnya. Meraih apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari amalan sabarnya. Kemudian kesabaran yang memiliki keutamaan, keutamaan yang sudah kita sebutkan tadi juga adalah kesabaran yang na'am dia tidak melakukan syakwa atau syakwallah ila ibadih. Ketika tertimpa musibah, dia tidak mengeluhkan Allah kepada hambanya. Tidak mengeluhkan Allah kepada hambanya. Karena mengeluhkan Allah kepada hamba-hambanya ini menafikan kesabaran. Orang yang mengeluhkan Allah kepada hamba-hambanya, maka dia akan marah. Atau enggak ridho. Atau berkeluh kesah dengan musibah yang menimpa kepadanya. Maka orang yang bersabar, hendaknya dia tidak melakukan na'am syakwallah ila ibadih. Tidak mengeluhkan Allah kepada hamba-hambanya. Hendaknya dia mengeluhkan apa yang dia alami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan apa yang Allah lakukan terhadapnya, dia keluhkan kepada hamba-hambanya. Yang mestinya dia mengeluh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesabaran yang memiliki keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi adalah juga kesabaran yang dilakukan ketika terkena musibah, bukan ketika sudah lewat musibahnya. Kalau sudah lewat musibahnya, ya mau gak mau, mau gak mau dia harus sabar. Tapi ini sabar yang terpaksa. Sehingga sabar yang memiliki keutamaan-keutamaan yang besar tadi adalah sabar yang dilakukan inda sa'atil musibah, ketika tertimpa musibah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang dia sedang menangis di kuburan, menangisi kepergian anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan nasihat kepada wanita ini. Beliau mengatakan, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah wahai wanita, dan sabarlah engkau. Maka wanita ini serta-merta dia menjawab, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Enyah engkau dari sini, enyah engkau dariku. Sesungguhnya engkau tidak tertimpa musibah yang aku alami. Wanita ini tidak tahu kalau yang memberikan nasihat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat, para sahabiyat, mereka sangat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena wanita ini enggak tahu siapa yang memberikan nasihat tadi, maka wanita ini serta-merta mengatakan, "Enyah engkau dariku. Engkau tidak tertimpa musibah yang aku alami." Karena enggak tahu siapa yang memberi nasihat tadi. Maka setelah dikatakan kepadanya, kepada wanita ini, setelah Rasulullah SAW meninggalkan wanita tersebut, dan dikatakan kepada wanita ini bahwasannya tadi adalah Rasulullah SAW, maka wanita ini langsung bergegas mendatangi Rasulullah SAW. Mendatangi rumah Rasulullah SAW. Kemudian wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, lam a'rifka. Ya Rasulullah, aku enggak tahu kalau yang mengatakan itu tadi adalah engkau. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah ketika sodomah al-ula. Ketika goncangan pertama. Ini kesabaran yang makjur, yang diberi pahala. Kesabaran yang memiliki keutamaan-keutamaan besar. Kesabaran yang dipuji. Adalah kesabaran inda sodomatil ula, ketika goncangan pertama. Adapun sabar setelah lewat semuanya, lewat musibah semua, ya, itu sabar terpaksa. Sabar itu adalah ketika terkena musibah. Ini sabar yang Allah puji, yang makjur, yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamas sabru inda sadmatil ula." Sesungguhnya sabar itu ketika goncangan pertama. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar senantiasa kita na'am bisa berhias, ya. Berhias dengan sifat sabar. Dan kita berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin untuk melatih diri kita, ya, untuk berhias dengan sifat sabar. Demikian pula kita melatih atau membimbing keluarga kita, anak-anak kita, untuk berhias dengan sifat sabar. Karena sifat sabar adalah sayyidul akhlak. Nah, yang sifat sabar adalah bibit-bibit dari sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang mulia yang lainnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang dapat ana sampaikan pada malam hari ini. Sedikit tentang faedah na'am as-sabr. Na'am, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.